Selamat pagi kepada pendengar setia Radio Berita Klasik dan terutama pendengar setia acara Through the Bible. Anda kembali bersama dengan saya, Dr. Suhendolia, dan istri, Liu Lilin. Kita hari ini bersama-sama akan kembali mempelajari Alkitab, Firman Tuhan. Hari ini kita tiba di Kitab Wahyu pasal yang keempat. Kitab Wahyu pasal yang keempat. Puji syukur kepada Tuhan, oleh penyertaannya kita hampir menyelesaikan kitab Perjanjian Baru. Dan kiranya Tuhan memimpin kita. Oleh sebab itu marilah kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan membahasnya. Bapa Surgawi, hari ini kami kembali mempelajari firman-Mu. Kami sangat-sangat tahu bahwa kami sangat membutuhkan pertolongan-Mu Tuhan, berkat-Mu, dan pimpinan-Mu. Karena kami tahu ini firman-Mu, kami harus memahaminya sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan. Oleh sebab itu, ya Bapa di sorga, tolonglah kami untuk memahaminya. Pimpinlah hamba-Mu dan kami semua yang mempelajarinya bersama-sama. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, pasal 4 sangat pendek, hanya ada 11 ayat saja. Oke, silakan Lilin membacanya seluruhnya. Demikian bunyi firman Tuhan ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di surga dan suara yang dahulu yang telah ku dengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh roh dan lihatlah, sebuah tata terdiri di surga dan di tata itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di tata itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis. Dan suatu peti... Dan suatu pelangi melingkupi tata itu gilang gemilang bagaikan jamburut rupanya. Dan sekeliling tata itu ada 24 tata. Dan di tata-tata itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu. Dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah 7 roh Allah. Dan di hadapan tata itu ada lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu dan di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata. Di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan 4 makhluk itu masing-masing bersayap 6. Sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang maha kuasa. Yang sudah ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tata itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah 24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tata itu. Dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tata itu sambil berkata, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sebelumnya saya ingin kita mengetahui bahwa kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes, rasul yang terakhir, ya, sesudahnya tidak ada rasul lagi. Ini adalah Rasul Yesus Kristus yang terakhir. Dan Rasul Yohanes di masa akhir hidupnya melayani di kota Efesus, adalah pusat kekristenan di akhir abad pertama, pusat kekristenan, ya, sehingga dari situlah, dari kota Efesus, ya, itu kebenaran dikumandangkan kemana-mana. Sebelumnya memang kelihatannya Antiokhia sempat menjadi pusat kekristenan, dan sebelumnya adalah Yerusalem. Dan dari Efesuslah Rasul Yohanes ditangkap, ya, kemudian dibuang ke Pulau Patmos. Dan di Pulau Patmos inilah Rasul Yohanes, rasul yang terakhir, mendapat wahyu yang terakhir yang Allah turunkan. Jadi kitab wahyu ini adalah wahyu yang terakhir yang Allah turunkan, sehingga Alkitab kita menjadi sebuah kanon, ya, kanon yang tertutup. Kanon tertutup, jadi Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi, ya, karena ini kanon yang tertutup, ya. Jadi Tuhan tidak menurunkan wahyu lagi, maka kita tahu sekarang tidak ada lagi orang yang bernubuat yang dari Allah, orang yang berbahasa lidah yang dari Allah, karena Allah tidak menurunkan wahyu lagi. Wahyu yang terakhir adalah sampai kitab wahyu pasal yang ke-22 ayat 21, ya. Jadi ini wahyu yang terakhir. Nah, ditulis sekitar tahun antara 96 sampai 98. Dan pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, di pasal 1 Tuhan Yesus memperkenalkan dirinya dan malaikatnya, ya. Dan kita tahu, ya, Tuhan Yesus dengan kelihatannya yang simbolikal, ya, itu ditiru sekarang oleh Santa Claus, ya, memalsukannya, yaitu dengan meniru Tuhan Yesus, ya, dan sekarang bahkan menyedot perhatian, bahkan hati serta, ya, segala kehormatan yang sepatutnya diberikan kepada Tuhan Yesus, sekarang orang berikan kepada Santa Claus. Nah, kemudian di pasal 2 dan pasal 3, ya, pasal 2 dan pasal 3 itu adalah teguran, pujian, dan segala keterangan mengenai jemaat lokal. Ada 7 jemaat lokal yang Tuhan ini kirimkan surat, ya, artinya yang menjadi alamat, ya, kitab wahyu ini, 7 jemaat, ya, lokal di seputar kota Efesus, ya, di seputar kota Efesus. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini mewakili zaman gereja, ya, mewakili zaman gereja, di mana sepanjang zaman gereja akan ada bervariasi jemaat lokal, ya, akan ada bervariasi jemaat lokal, tidak tergantung pada namanya tentu, ya, tetapi tergantung pada pengajarannya. Sekali lagi, tidak tergantung pada namanya. Namanya boleh cakep, ya, tetapi pengajaran dan segala polose dan tindakan gereja itu tidak sesuai dengan Alkitab, ya, itu pasti akan dimuntahkan oleh Tuhan, gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di zaman jemaat ini, zaman gereja, ya, akan ada beraneka ragam gereja. Ada gereja yang, ya, kehilangan kasih mula-mula. Ada gereja yang, ya, akan mengalami penganiayaan sampai 10 hari, sampai sepenuhnya mengalami berbagai penganiayaan. Ada gereja yang ini menghadapi penyesatan dari pengikut Nikolaus, sebagai contoh Bileam, ya. Ada gereja yang di dalamnya penuh dengan intrik uang, gitu, ya, di dalamnya. Ada gereja yang di dalamnya, ya, ini sepertinya merasa dirinya kaya. Dan ada gereja yang dipimpin oleh nabia, ya, oleh nabia ini yang mengajarkan, ya, menyesatkan, ya, umat-umat Tuhan, ya. Dan ada gereja yang, ya, dikatakan di sini ini sepertinya dia merasa dirinya hidup padahal dia mati, katanya ada yang demikian. Ada gereja yang bagus ya, yang seperti Philadelphia yang walaupun kecil namun dia hebat gitu ya, mengasihi Tuhan, mematuhi firman-Nya. Ada gereja yang suam-suam kuku ya, yang tidak panas tidak dingin dan lain-lain sebagainya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, tujuh jemaat ini sebenarnya adalah contoh ya, adalah contoh kasus ada berbagai gereja di muka bumi ini. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah sekarang ya kita tahu jauh-jauh lebih banyak gereja dibandingkan dengan pada abad pertama, akhir abad pertama ya. Sekarang gereja ada banyak, denominasi banyak sekali, sehingga bahkan orang jadi bingung ya, yang manakah yang benar, yang manakah yang kita harus ada di dalamnya. Nah, karena gereja semakin banyak, maka tidak bisa bagi kita untuk menjadi orang Kristen yang pengikut buta gitu, maka Anda pasti akan habis ya, tersesatkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari mengikut dengan mata yang tercelik gitu. Mari mengikut dengan kritis malah ya. Dan perlu diketahui bahwa sejak Tuhan Yesus kembali ke surga, tidak ada satu orang pun yang bisa mengikuti Tuhan langsung ya. Tuhan juga tidak mengutus rasul lagi. Jadi sekarang tiap-tiap orang Kristen yang sudah diselamatkan, dia menjadi pengikut Tuhan melalui mengikuti gembala yang mana. Jadi tiap-tiap jemaat itu ada gembala ya, ada gembala. Jadi Anda mengikuti gembala yang mana gitu ya. Jadi Anda mesti mengamati gembala yang mengajar ya, apakah dia mengajar dengan benar. Apa yang diamati, ada tiga hal yang sangat-sangat penting diamati, yaitu motivasi pelayanannya, motivasinya, kemudian doktrinnya, pengajarannya ya, pengajaran, apakah pengajarannya benar gitu, sesuai dengan Alkitab, apakah kesimpulan-kesimpulannya masuk akal gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah moral ya, moralnya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuat penilaian ya. Dan bagi pelayan-pelayan Tuhan, saya ingin katakan kepada Anda bahwa ya, oke, berwaspadalah ya, hati-hatilah. Seperti Rasul Paulus menasihati Timotius ya, supaya apa? Awasilah dirimu dengan ketat gitu ya. Kita harus mengawasi diri kita karena di antara banyak binatang liar, diri kita mungkin yang paling liar gitu. Oleh sebab itu hati-hati ya. Hati-hati ya, mari kita mengawasi diri kita dengan sebaik-baiknya. Mengawasi diri kita, apakah motivasi kita masih tetap lurus dan tulus ya. Awasilah pengajaran kita, apakah pengajaran kita sesuai dengan akal sehat dan sesuai dengan ayat Alkitab. Jadi dua hal, akal sehat dan ayat Alkitab. Dan kemudian yang ketiga, apakah tingkah laku kita, moral kita ya, seturut dengan pengajaran kita ya. Jadi apakah perbuatan kita, moral kita seturut dengan pengajaran yang kita sampaikan. Jadi motivasi, doktrin, dan moral. Nah, ini adalah harta, atau ini adalah ini pusakanya kekristenan yang luhur gitu ya. Jadi kita perlu tahu bahwa kita sungguh-sungguh ya, tiga hal ini sangat-sangat penting, yaitu motivasi dan pengajaran doktrinal, kemudian moral yang mengikuti itu. Nah, tiga-tiganya harus benar. Inilah tepung tiga sukat ya, tepung tiga sukat. Nah, oke, kita tahu itu. Nah, pasal 3 selesai berarti masa gereja selesai gitu ya. Masa gereja selesai. Nah, oleh sebab itu tidak bisa tidak untuk menafsirkan bahwa mulai dari pasal 4 itu sudah bicara sesudah pengangkatan ya, sesudah pengangkatan atau sesudah rapture. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, sesudah pasal 3 itu mulai dari pasal 4 ya, maka menafsirkan kitab Wahyu ini harus sudah dapat memisahkan ya, harus dapat memisahkan peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas ya, di atas ya, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi ya. Ya, jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi di atas, ya, di sorga, ya, di atas, dan peristiwa-peristiwa yang terjadi di bumi. Jadi ceritanya itu ini gonta-ganti, ya. Ada berbicara tentang di atas sana, kemudian berbicara tentang di bawah. Nah, kita harus dapat melihatnya. Jadi, ya, jadi begini, ya, yang perlu diketahui adalah peristiwa di dalam kitab Wahyu ini, mulai dari pasal 4, dia bukan sambung menyambung gitu, tetapi dia bisa tumpang tindih, ya, dia bisa tumpang tindih. Artinya begini, ketika mencatat keadaan yang terjadi di atas, di bumi terjadi sesuatu, padahal waktunya bersamaan. Tetapi tentu mencatatnya harus mencatat yang satu dulu, kemudian baru yang lain. Sehingga kalau kita baca sepertinya sesudah ini baru ini, padahal tidak, dalam waktu yang bersamaan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah beginilah kita harus melihat Alkitab, yang menafsirkan Alkitab dengan benar gitu. Nah tentu harus dengan akal sehat, ya. Kemudian, ya, untuk supaya bisa memahami pasal 4 ke atas ini dengan baik, maka kita tahu bahwa kitab Wahyu ini banyak memakai ini simbolik, ya, memakai simbol-simbol, ya, memakai banyak simbol, ya. Oleh sebab itu kita harus hati-hati dengan simbol, ya. Jangan sampai, ya, yang literal kita jadikan simbol, terus yang simbol kita jadikan literal. Nah, ini memilah-milah ini yang agak sulit, ya, kelihatannya. Oke, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah kita lihat, ya, jadi ada beberapa hal yang perlu dipegang. Tentu tetap harus memakai akal sehat, ya, memakai akal sehat, dan kemudian ayat Alkitab. Nah, ini dua ini, ya, jadi akal sehat yang Tuhan pasangkan di kepala kita, kemudian ayat Alkitab yang Tuhan berikan kepada kita sebagai penuntun, dan kita bisa bertemu dengan kebenaran ketika kedua hal itu dipadukan di tangan kita. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat sekarang di pasal 4 katanya, kemudian daripada itu aku melihat, katanya, aku melihat, ya, sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga. Nah, sebuah pintu terbuka di sorga, jadi ini bisa merupakan sebuah simbol bahwa ini, ya, sekarang terjadi pengangkatan, ya, pengangkatan, ya, simbol terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah ku dengar, ya, berkata kepadaku, ya, seperti bunyi sangkakala, seperti bunyi sangkakala. Nah, kita teringat bahwa pada saat hari pengangkatan tiba di dalam 1 Tesalonika pasal 4, ya, kalau kita lihat di 1 Tesalonika pasal 4 akan didahului dengan sangkakala berbunyi. 1 Tesalonika pasal 4 kalau dari ayat 13 sampai dengan 18, ya, di situ dikatakan, ya, yaitu pada waktu sangkakala berbunyi, ya, karena pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat, ya, ayat 16, ya, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Setelah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa, ya, dan diangkat dalam awan. Nah, diangkat ini pakai bahasa Latin rapture, ya, rapture itu, demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat di pasal 4 ini Yohanes katanya dia mendengar sangkakala berbunyi. Sangkakala berbunyi, pintu sorga terbuka, ya. Ada suara yang dahulunya berkata kepadanya, berkata, ya, seperti bunyi sangkakala katanya, naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi naiklah kemari, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jelas yang akan ditunjukkan itu adalah sesuatu yang di depan, ya, bukan yang sudah terjadi, tetapi yang di depan, yang masih jauh di depan. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, oh, hari pengangkatan adalah hari yang terindah, ya, hari yang terindah. Mungkin banyak pendengar ingin tahu hari pengangkatan adalah hari apa, ya, dan lain sebagainya. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, ini adalah hari yang kita tunggu-tunggu, ya, tetapi jangan kecewa kalau Tuhan menunda kedatangannya. Itu adalah karena Dia mengharapkan supaya lebih banyak lagi orang bisa diselamatkan. Kalau Tuhan menunda kedatangannya, ya, berarti, ya, itu Tuhan menunggu dengan sabar supaya lebih banyak lagi orang diselamatkan, ya. Jadi kita tidak boleh egois, ya, kita tidak boleh egois mentang-mentang kita sudah diselamatkan lalu kita bilang, Tuhan, ya, Tuhan nggak usah tunggu yang lain lagi, gitu. Nah, jangan begitu, ya. Oke, kita sangat mengharapkan Tuhan datang cepat. Itu mengapa? Karena kita hidup di dunia ini, kita hidup bersama-sama dengan dunia yang makin hari makin durhaka, dunia yang makin hari makin tidak berpikir waras, dunia yang makin hari makin membenci Tuhan, dunia yang makin hari makin menentang kebenaran. Aha, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, orang benar akan hidup dalam kesusahan seperti Lot yang menderita di kota Sodom, katanya, ya, menjelang dia dibawa. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ya, jadi kelihatannya sekarang ini saat pengangkatan ini sudah sangat dekat, ya, sudah sangat dekat. Saya katakan mengapa? Karena tanda-tanda yang Tuhan berikan itu semuanya sudah ini tergenapi. Tinggal sekarang bunyi sangkakala berbunyi dan kemudian kita akan terangkat. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, orang yang terangkat itu yang bagaimana? Yang bagaimana? Apa setiap orang yang menyebut dirinya Kristen akan terangkat? Oh no, ya, tidak demikian. Orang yang terangkat adalah orang yang sungguh-sungguh sudah dilahirkan kembali, yang di dalamnya ada Roh Kudus. Roh Kudus yang tinggal di dalam orang itulah yang akan merubahnya. Tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan, tubuhnya menjadi tubuh yang tidak lagi terikat pada gravitasi bumi ini. Jadi kita akan terangkat naik ke sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda mau terangkat, maka hanya ada syarat ini. Bertobatlah dengan sungguh-sungguh, ya. Bertobat itu artinya mengaku diri orang berdosa dan menyesali dosa kita, ya, menyesali dosa kita, dan percayalah dengan sepenuh hati. Percaya apa? Percaya Yesus Kristus, ya. Percaya Yesus Kristus sebagai juru selamat, bahwa Dia telah menggantikan Anda dihukum di atas kayu salib. Dengar baik-baik, Dia menggantikan Anda dihukum di atas kayu salib, dan Anda, ya, sekarang sedang hidup menggantikannya. Orang yang akan terangkat adalah orang yang sudah agree, sudah setuju, sudah mengaminkan Yesus dihukumkan menggantikan dia, dan kini ia sedang hidup bagi Yesus Kristus. Apakah Anda sedang hidup bagi Yesus Kristus atau Anda hidup bagi dirimu sendiri? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, oh, mari kita hidup bagi Tuhan, ya, kita hidup bagi Tuhan, bukan hidup bagi diri kita sendiri. Nah, jadi segala sesuatu kita laksanakan demi untuk Tuhan, ya. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, sesudah Anda diselamatkan, yang tadi itu, yaitu bertobat dan percaya dengan segenap hati bahwa Yesus Kristus telah menggantikan Anda dihukum, dan kini Anda sedang menggantikan Dia hidup. Nah, kalau Anda menggantikan Yesus hidup, saya kasih tahu, nah, kalau Anda menggantikan Yesus Kristus hidup, yang Tuhan Yesus mau Anda lakukan dalam menggantikan Dia hidup di muka bumi ini, yang nomor satu, yang paling penting dari segala-galanya, adalah Anda berjemaat dengan benar. Anda menggabungkan diri dengan jemaat yang Alkitabiah, karena jemaat yang Alkitabiah itu adalah tubuhnya, ya, itu. Jadi tanggung jawab yang paling utama, ya, hal yang paling Tuhan inginkan dari seorang yang sudah diselamatkan adalah bergabung ke dalam jemaat yang benar, yang Alkitabiah. Kalau Anda ada sedang di dalam jemaat yang salah, yang tidak Alkitabiah, saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan sangat sedih dan Tuhan sangat khawatir pada Anda. Mengapa? Ya, karena mungkin, ya, sangat mungkin Anda akan terhanyut, ya. Karena apa? Ya, namanya Anda berkumpul di situ, ya, berkumpul menjadi satu tubuh di dalam jemaat yang tidak benar, yang tidak Alkitabiah, ya, maka Anda akan terhanyut ke dalamnya. ya. Jadi konsep iman yang tadinya benar bisa terkikis ya, bisa terkikis ya, bisa digantikan justru dengan yang salah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kalau Tuhan cepat datang ya puji syukur kepadanya. Tetapi kalau dia menunda kedatangannya, kalau Tuhan menunda kedatangannya, maka ya kita harus berjemaat dengan benar, kita harus bertahan ya, kita harus ya berdiri teguh di atas kebenaran Alkitab. Kita harus berdiri teguh dan apapun resikonya, kita harus berani menyangkal diri dan memikul salib. Menyangkal diri artinya menolak keinginan diri kita, keinginan kedagingan kita, itu menyangkal diri dan memikul salib. Memikul salib itu apa? Orang yang pikul salib pada zaman Tuhan Yesus itu orang yang dihukum mati. Ya, tidak ada orang baik-baik itu pikul salib itu yang dihukum mati. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kata Tuhan, kita harus menyangkal diri dan pikul salib, itu artinya kita harus menolak ya tuntutan diri kita, keinginan kedagingan kita, ego kita, dan kemudian kita siap mati bagi Tuhan. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda pasang harga paling tinggi, siap mati bagi Tuhan, orang yang siap mati bagi Tuhan itu sudah tidak takut menderita. Ya, orang yang siap mati itu tidak takut menderita. Orang yang tidak takut menderita itu tidak takut yang namanya digojlok, diolok dan lain sebagainya. Ya, dan segala macam tindakan yang berusaha untuk melecehkannya. Karena apa? Dia sudah menganggap remeh penderitaan dan dia sudah siap mati ya. Orang yang ngancam mau bunuh orang yang siap mati itu kan konyol, betul enggak? Dia sudah siap mati, kamu masih ngancam mau bunuh dia, bagaimana sih gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah pengangkatan ya. Nah, kalau terjadi pengangkatan gimana? Anda pasti terangkat. Oh, puji Tuhan kalau terangkat ya. Oh, kalau saya yakin pasti terangkat ya, pasti terangkat punya ya. Makanya saya selalu menyebut Maranatha ya. Maranatha artinya apa? Tuhan segeralah datang. Nah, orang yang tidak pasti terangkat tidak berani menyebut Maranatha ya. Mengapa? Ya karena Maranatha Tuhan datang malah dia tidak terangkat, bagaimana ya? Nah, orang yang yakin pasti terangkat bilang Maranatha, Tuhan ya datanglah segera ya. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat lagi ke dalam nats kita ini, yaitu Wahyu pasal 4. Bunyi sangkakala, naiklah kemari, katanya menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Jadi ya, kitab Wahyu ya, mulai pasal 4 dan seterusnya, itu tidak bisa disangkal adalah apa? Adalah mengenai hal yang akan datang, katanya. Mengenai hal yang akan datang, seberapa jauh akan datang? Memang tidak ada disebutkan waktunya. Jadi anytime sebenarnya sejak waktu itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, sampai sekarang kita menantikan kedatangan Tuhan, tidak jadi persoalan ya. Selama-lamanya orang menantikan Tuhan ya, sekian puluh tahun lah, sesuai dengan panjang umurnya itu ya. Artinya kalau Tuhan menunda untuk satu generasi lagi, generasi ini akan berlalu, yang akan pergi ke tempatnya gitu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat di sini dikatakan ya, apa yang akan terjadi sesudah ini, katanya. Nah, segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah, katanya, langsung ya Yohanes dikuasai oleh Roh, dan dia melihat ya, dia melihat ya, situ katanya ya, dia melihat sebuah tahta terdiri di sorga, sebuah tahta terdiri di sorga, dan di tahta itu duduk ya, di tahta itu duduk seorang. Ini kayak seorang gitu ya. Dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan ya. Jadi ada satu pribadi yang duduk di tahta itu, dan dia yang duduk di tahta itu nampaknya bagaikan permata yaspis. Yaspis ini bening ya, bening ya, seperti kaca gitu. Dan permata sardis. Sardis ini merah ya. Jadi sardis merah ya. Ini bening merah, dan suatu pelangi melingkupi tahta itu, gilang gemilang ya. Wih, luar luar biasa ya. Dan katanya bagaikan jamrud rupanya. Jamrud itu apa? Jamrud itu hijau, emerald ya. Emerald hijau ya. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus ya, Yohanes melihat sebuah tahta yang sebenarnya ini permata-permata ini hanya untuk ya, ini adalah lambang keagungan ya, lambang keagungan, kemuliaan, dan ya, wah ini ya, keindahan yang luar biasa. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, sekarang ini permata-permata ini kalau kita omongkan di depan para ibu-ibu ini, wah mereka bisa pikir ini bisa jadi giwang, ini bisa jadi anting, you know. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, mulianya tubuh kita pada saat terangkat itu, kita tidak membutuhkan ini hiasan-hiasan lagi ya. Kalau ada ibu-ibu yang suka hiasan, saya katakan kalau Anda sungguh-sungguh sudah bertobat percaya kepada Tuhan Yesus ya, kata Rasul Petrus maupun Rasul Paulus katanya ya, janganlah ini merawat tubuh, mempercantik jadi pesolek begitu ya. Mengapa? Karena yang lebih penting bagi wanita Kristen itu adalah menonjolkan apa, inner beauty ya, atau kecantikan di dalam gitu ya, inner beauty ya. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, wanita Kristen harus ya, harus ini menekankan, harus mengutamakan inner beauty-nya gitu ya. Bukan yang bagian luarnya ya, bukan outward-nya ya, bukan outward ini beauty-nya, tapi inner ya, inner beauty-nya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda suka ini hiasan, nanti ketahuilah ya, kita berjalan di atas permata-permata gitu ya. Kita akan berjalan di atas permata-permata. Di sini dikatakan ya, tahtanya yaitu permata yaspis yang bening gitu, dan ada permata sardis yang merah gitu ya. Dan suatu pelangi melingkupi tahta itu ya. Pelangi berwarna-warni berarti ya. Pelangi itu gilang gemilang katanya, bagaikan jamrud. Juga ada jamrud itu hijau ya, dan rupanya ya, dan katanya sekeliling tahta itu ada 24 tahta ya. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat ya, jadi ini ada sebuah tahta dilihat oleh Yohanes, tahta yang gilang gemilang ya. Tidak ada raja di muka bumi ini, apalagi presiden ya, you know, tidak ada yang memiliki tahta yang seindah itu ya. Jadi itu adalah tahta ilahi. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tahu bahwa Allah adalah pribadi yang mulia, dan kita nanti pergi ke surga, kita akan mendapatkan kemuliaan ya, kemuliaan. Oh, kita akan diberi kemuliaan, kemuliaan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kemuliaan, seberapa kemuliaan Anda akan peroleh? Nah, nomor satu kan diselamatkan dulu. Nomor satu diselamatkan dulu, yaitu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati. Nah, kalau Anda sudah bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, nah, pasti akan masuk surga. Pasti akan masuk surga. Tentu beriman sampai akhir, sampai mati ya, seperti yang dikatakan di pasal 2 ayat 10 ya, yaitu beriman sampai mati kita akan bersama dengan Tuhan. Nah, orang-orang yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka akan pergi bersama dengan iblis karena tempatnya di sana gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah apakah di sorga semua orang sama kemuliaannya? Oh, berbeda ya, berbeda. Karena di dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-19 ya, bahkan katanya akan menduduki tempat yang lebih tinggi dan lebih rendah ya. Di sorga ada tempat yang lebih tinggi, lebih rendah. Nah, juga di ini ya, di Markus pasal 12 ayat 40 kasih tahu bahwa yang dihukum di neraka apa, semuanya dihukum sama berat? Oh tidak ya, yang dihukum di neraka itu ada yang dihukum lebih berat, ada yang dihukum lebih ringan. Nah, jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saya mau Anda memahami begini ya, barang siapa yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk surga. Ya, yang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan masuk ke neraka. Tetapi orang-orang yang masuk ke neraka ya, itu dihukum berbeda-beda. tingkat beratnya, tentu sesuai dengan semua perbuatannya di muka bumi ini. Ya, dia mereka akan dihukum di situ. Dan kemudian yang masuk surga, ya, yang masuk surga itu adalah yang bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, apakah masuk surga semua orang akan dalam kondisinya sama, menerima kemuliaan yang sama? Tidak. Juga akan ditentukan dari perbuatannya, dari perbuatannya. Tetapi jangan sampai kacau, kita tidak masuk surga oleh perbuatan. Kita tidak masuk surga oleh perbuatan, namun ketika kita sudah masuk surga oleh karena bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus, semua perbuatan kita dihitung oleh Tuhan gitu. Oh, jadi beda misalnya seseorang yang pada waktu umur 17 tahun percaya Tuhan Yesus, ya, kemudian dia melayani Tuhan dengan waktunya, dengan uangnya, semuanya, dengan yang percaya Tuhan Yesus umur 70 tahun, habis percaya Tuhan Yesus tinggal beberapa hari lagi mati gitu. Ah, masuk surga dua-duanya. Oke, dua-duanya masuk surga. Jelas yang melayani Tuhan sejak umur 17 akan mendapat kemuliaan yang lebih dari yang 70 tahun baru percaya Tuhan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itulah upah, ya, itu upah. Kalau masuk surga itu bukan upah. Masuk surga itu hadiah. Ya, masuk surga itu hadiah. Tapi kemudian kita ada upah, ya. Ada upah. Upah itu artinya sesuatu yang disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Sedangkan hadiah itu memang dikasih cuma-cuma gitu. Ya, jadi masuk surga itu cuma-cuma, ya. Tetapi kemuliaan, mahkota dan lain sebagainya, ya, itu adalah upah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat, ya, wah, kita masuk ke surga, tahta yang mulia, yang luar biasa agung dan mulianya. Kemudian katanya, dan sekeliling tahta itu ada 24 tahta, ada 24 tahta, dan di tahta-tahta itu duduk 24 tua-tua. Ada banyak perdebatan tentang 24 tua-tua ini, ya. Ada yang berkata ini ada 24 tua-tua itu adalah 12 tua-tua dari perjanjian lama, 12 tua-tua dari perjanjian baru, macam-macam, ya, yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, sebenarnya informasinya sangat sedikit, ya, tentang siapakah mereka itu. Ada juga teolog yang berkata itu memang adalah makhluk surgawi yang diciptakan oleh Tuhan, yang memerintah bersama dia di tahta itu, ya. Tetapi lepas dari itu semua, kita tahu bahwa, ya, pokoknya itu adalah ada 24 tua-tua gitu, ada 24 tua-tua yang duduk di atas tahta itu. Informasinya sangat sedikit, ya. Jadi sembarangan tafsir memang bisa salah gitu, ya. Tapi ya toh tidak mempengaruhi kebenaran-kebenaran yang lain gitu, ya. Nah, kita katakan bahwa di sini berpakaian putih, ini menunjukkan kekudusan, ya. Pakaian putih itu menunjukkan kekudusan, ya. Wah, jadi 24 tua-tua yang duduk di atas tahta yang memiliki, ya, kekudusan, ya, dan mahkota emas di kepala mereka. Mahkota emas itu melambangkan kemuliaan, ya, di kepala mereka itu. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, sungguh indah, ya. Dan dari tahta itu keluar kilat, kata, keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kilat, ya, bunyi guru menderu itu di perjanjian lama adalah simbol kedatangan, kehadiran Tuhan, ya. Kehadiran Tuhan, kita ingat Elia, ya. Elia, ya, habis dia berperang dengan itu nabi Baal semuanya itu, kemudian, ya, dia berlari ke atas gunung, dia mendengar bunyi guntur, guru, segala macam. Nah, ini, ya, bunyi guru, guntur, ya, kilat, ya. Kalau diingat-ingat kembali di Gunung Sinai dulu, itu adalah kehadiran Allah, ya, kehadiran Allah. Jadi, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, 7 obor yang menyala-nyala di hadapan tahta itu. Nah, 7 obor, obor ini, nah, kesaksian atau pancaran kebenaran, ya, pancaran kebenaran menyala-nyala di hadapan tahta itu, ya. Itulah ketujuh roh Allah. Jadi, 7 roh Allah itu artinya roh ilahi, ya. 7 itu angka ilahi, ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, itu keadaan di surga yang terbuka, yang dilihat oleh Yohanes, ya, kan, dan di hadapan tahta itu ada lautan kaca, ya, bagi bagaikan kristal. Jadi bening gitu, bening ya, lautan kaca bagaikan kristal. Di tengah-tengah tata itu ya, bagian kristal di tengah-tengah tata itu ya. Dan katanya di sekelilingnya ada empat makhluk ya, empat makhluk penuh dengan mata. Nah, empat makhluk ini ya, makhluk apa ini ya? Nah, kelihatannya kalau kembali ke Yesaya pasal yang ke-6, di situ ada ini ya, serafim ya, ada serafim, kemungkinan ini adalah serafim ya, you know. Ada empat makhluk ya, penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Itu menunjukkan kalau penuh dengan mata ini simbolik dari ini intelijensia. Jadi empat mata yang ada empat makhluk yang mengetahui, memiliki intelijensia tinggi ya. Dan katanya di sebelah muka dan sebelah belakang juga mensimbolkan ke ini ya, pengertian dan kemampuan mengetahui yang lebih dari manusia ya, lebih dari manusia ini ya, di sebelah muka dan sebelah belakangnya. Ini makhluk surgawi tentu ya, ada yang bilang ini serafim atau kerubim ya, ini malaikat yang ada di situ mungkin. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa katanya, makhluk yang pertama sama seperti singa. Nah, singa ini adalah lambang ini royal ya, royal, ke kerajaan, lambang keagungan kerajaan ya. Makhluk pertama itu seperti singa katanya, makhluk pertama. Jadi lambang keagungan ya, lambang kemuliaan, lambang royalty ya, royalty. Dan katanya makhluk yang kedua, makhluk yang kedua sama seperti anak lembu. Nah, ini lembu ini adalah lambang kekuatan, strength ya. Ini lambang kekuatan ya. Jadi keagungan ya, campur dengan kekuatan ya, kekuatan. Dan kemudian katanya, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia. Nah, ini lambang tentang ya, ini spirituality ya, ini makhluk yang memiliki roh ya, jadi melambangkan ini kerohanian. Dan kemudian katanya makhluk yang keempat seperti burung nasar yang sedang terbang, itu melambangkan ini ya, mobile ya, jadi sering itu apa, kelincahan ya, kelincahan bergerak. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini jelas-jelas empat makhluk surgawi ya, empat makhluk surgawi, mungkin kelompok dari serafim ya. Kalau kita lihat di Perjanjian Lama, di kitab ini Yesaya, ini ada makhluk surgawi di situ. Nah, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita lihat ya, jadi kita perlu mengetahui bahwa selain Allah menciptakan makhluk-makhluk di bumi ini dan manusia, di sorga ada makhluk-makhluk yang lain yang diciptakan ya di sorga, tapi semuanya diciptakan oleh Allah ya. Jadi ada makhluk yang surgawi dan ada makhluk yang ada di bumi ini ya. Kita adalah makhluk di bumi ini yang paling canggih gitu. Jadi manusia ini adalah makhluk di bumi ini yang paling canggih, yang Tuhan hembuskan roh di dalam kita, dan kita diberi akal budi, diberi kesadaran diri, diberi kehendak bebas ya. Kita ini makhluk yang paling paling tinggi ya, di bumi ini, ciptaan Tuhan ya. Nah, kemudian katanya di sini ya, yang ayat yang ke-8, dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 ya, masing-masing bersayap 6. Nah, ini sama dengan yang serafim yang dilihat oleh Nabi Yesaya ya, oleh Yesaya. Nah, kalau kita lihat kalau kita buka kitab Yesaya ya, kita buka kitab Yesaya di pasalnya yang ke-6 ya. Yesaya pasal yang ke-6 ya. Di situ ya katanya Yesaya pasal yang ke-6, kalau saya baca katanya gini ya. Dalam tahun pasal 6 ayat 1, dalam tahun matinya Raja Usia, aku melihat Tuhan diduduk di atas tata yang tinggi dan menjulang pulang dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. Nah, ini disama dengan di sini katanya keempat makhluk itu masing-masing mempunyai 6 sayap ya, bersayap 6 katanya gitu ya. Nah, sayap 6, 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Nah, jadi ini serafim kelihatannya, makanya kita lihat ini mempunyai sayap 6 ya. Ini makhluk itu ya. Nah, cuman mukanya yang berbeda ya. Kita lihat katanya di sini sayap 6 ya sekelilingnya dan di sebelah dalamnya penuh dengan mata ya, katanya penuh dengan mata. Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam. Jadi pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, ini sungguh ya agung sekali ya. Ini ada serafim yang terbang ya di situ dan katanya ya penuh dengan mata, berarti ini dia adalah makhluk intelijen ya, makhluk intelijen. Dan katanya berseru siang dan malam, kudus kudus kuduslah Tuhan ya. Ini ada ini triple kudus ini ya. Jadi ini adalah penyembahan kepada Allah Bapa. Nah, pasal 4 dan pasal 5 ini ada 6 lagu yang dinyanyikan, 2 lagu untuk Bapa, 2 lagu untuk anak domba dan 2 lagu untuk kedua-duanya katanya gitu ya. Jadi kita lihat ini lagu yang dinyanyikan yang pertama itu kudus kudus kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Nah, kita teringat pada lagu suci suci suci itu ya, suci suci suci Allah Maha Tinggi. Ini mungkin berusaha mau, ini pengarangnya berusaha mau menggambarkan ini lagu yang dinyanyikan oleh para serafim ini ya. Kudus kudus kuduslah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Ini adalah satu pujian kepada Allah ya, pujian kepada Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya. Nanti ya kita masuk surga nanti apa kita kerja gitu ya. Ada banyak orang tanya gini, nanti masuk surga kita kerja apa gitu ya, kita bikin apa di sana. Oh, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus ya, nanti di surga kita bikin apa? Di surga kita hidup memuji Tuhan ya, kita hidup menikmati kemuliaannya, menikmati kemuliaan kita ya. Ada perasaan sukacita yang tak pernah berhenti gitu, perasaan sukacita, ada perasaan senang yang tak pernah habis gitu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, pada saat itu tidak ada perubahan lagi. Nah, indah sekali. Pernahkah Anda merasa sukacita dalam hidup Anda seketika Anda merasa, coba Anda renungkan ya, saat mana Anda paling sukacita dalam hidup Anda? Coba sukacita yang lebih dari itu lagi yang tidak pernah berhenti. Anda ya dapat bayangkan itu ya. Pernahkah Anda merasa bahagia? Di saat mana Anda paling bahagia rasanya? Coba Anda bayangkan, ada bahagia yang jauh-jauh lebih dari itu lagi yang tidak pernah berhenti. Pendengar yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, intinya ya nanti kalau di sorga kita hanya mengagumi Tuhan, mengagumi Tuhan, mengagumi kemuliaannya ya. Apakah kita akan jadi bosan? Tidak ada orang bosan bahagia ya, nggak ada. Kalau kita menderita bosan itu banyak gitu, waduh susah kita bosan ya. Tapi kalau bahagia bagaimana bisa bosan ya. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, kemudian dikatakan yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Ini adalah menunjukkan bahwa dia adalah yang kekal gitu, yang kekal ya, yang kekal ya. Jadi eternity past ya, jadi kekal di masa lalu dan ya everlasting future. Jadi ya, jadi ini tak pernah ya, tak pernah ini ya, berakhir di depan itu ya. Jadi kekal selama-lamanya ya, dialah itu. Dan katanya di ayat yang ke-9, dan setiap kali makhluk-makhluk itu yang mempersembahkan puji-pujian ya, rupanya mereka diciptakan untuk memuji Allah ya. Betapa mungkin suara mereka sungguh merdunya luar biasa. Apakah mereka itu, mereka ini juga kelompoknya yang datang bernyanyi bagi para gembala ketika Tuhan Yesus dilahirkan ya sebagai manusia. Mungkin paduan suara surgawi datang, diboyong datang dan nyanyi untuk para gembala. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, betapa beruntungnya para gembala itu ya, mereka bisa menghadiri konser gitu, konser yang penyanyi pemusiknya itu adalah makhluk surgawi. Bayangkan ya. Nah, betapa beruntungnya mereka. Pendengar yang sekalian, ini katanya makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Nah, siapa sebenarnya yang sengaja ada kata yang hidup sampai selama-lamanya? Ini Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus ya. Ini orang saksi Yehova mesti, dari kelompok saksi Yehova mesti mempelajari kitab Wahyu, mesti melihat bagaimana ini ya, yang duduk di tahta, anak domba, disembah dan lain sebagainya, ya ini menunjukkan bahwa sifat keilahiannya. Jadi tahta itu yang hidup sampai selama-lamanya. Untuk ya, kata hidup sampai selama-lamanya, untuk ini untuk menjadi opposite ya, kebalikan dari dia mati di atas kayu salib. Jadi jangan menyangka dia mati di atas kayu salib habis, tapi dia hidup selama-lamanya. Maka tersyukurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu. Maka 24 itu pun turut menyembah ya, menyembah dan di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya ya, yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya ke hadapan tahta itu. Itu adalah sebagai lambang memberi hormat ya, melemparkan mahkota sambil berkata, katanya apa? Sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini lagu kedua yang dinyanyikan. Ya, lagu kedua yang dinyanyikan katanya ini melemparkan mahkotanya ya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, ya Engkau layak menerima pujian." Ya, betul ya. Yang layak menerima puji-pujian adalah Allah yang Maha Kuasa dan yang menciptakan langit dan bumi dan surga segala isinya itu. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, jadi ini adalah satu ungkapan rasa kagum ya, ungkapan rasa kagum yang setinggi-tingginya. Dan inilah memang yang sepatutnya diberikan oleh makhluk yang diciptakan gitu loh. Ya inilah yang sepatutnya, karena kita ini ciptaan Tuhan yang memiliki intelijen ya, memiliki intelijen, kemampuan berpikir ya. Bukankah di dalam kita memberikan sembah sujudnya apa ya, kepada siapakah kita sembah sujud ya, kepada sang pencipta. Nah, hanya kepada dialah yang layak menerima puji-pujian, dialah yang layak menerima hormat, kuasa dan semuanya ya, menerima hormat ya, segala puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nah satu hal yang tidak boleh sampai lupa adalah bahwa kita tahu ya, hanya Allah saja yang disembah, hanya Allah saja, hanya pribadi ilahi saja yang disembah ya, yang disembah oleh makhluk baik yang di sorga maupun yang di bumi, di mana-mana ya, hanya Allah saja yang disembah oleh segala makhluk ciptaannya itu. Oleh sebab itu pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, nah mengapa kita percaya bahwa Yesus Kristus itu adalah pribadi Allah? Karena Dia menerima penyembahan, ya. Nah, kalau Dia bukan Allah, maka Alkitab ini salah total semuanya ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita tidak bisa memungkiri bahwa ya Yesus Kristus disembah. Misalnya kita di Matius pasal 28 ya, Injil Matius pasal 28, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit dan sebelum naik ke sorga, di ayat 16 katanya, "Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu." Ya, ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu, katanya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Artinya jangan ragu menyembahnya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, itulah yang patut kita lakukan, yaitu menyembah kepada Allah, menyanyikan puji-pujian baginya, ya, memuliakan namanya, meninggikan dia dengan hati kita, dengan hati kita. Artinya hati kita menghormatinya, menyanjungnya dengan segenap hati kita. Itulah yang patut diberikan oleh makhluk ciptaannya. Kalau kita makhluk yang ciptaannya yang berbudi, makhluk ciptaannya yang berpengertian, dan kalau kita bijak, maka kita patut menyembahnya. Kita patut memberikan apa yang patut diterima oleh dia sebagai pencipta yang maha tinggi. Oke, pendengar yang kami kasih dalam Yesus Kristus, nah, kita lihat ya, beginilah Wahyu pasal 4. Tentu besok kita akan lanjutkan lagi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami pada pagi hari ini sudah membahas firman-Mu, kitab Wahyu, dan kami sampai di pasal yang keempat. Mohon Tuhan pimpin, Tuhan berkati, biarlah kami dapat menyelesaikan kitab Wahyu ini. Dengan demikian, Tuhan, kami membahas seluruh kitab Perjanjian Baru selesai. Oh, puji syukur kami naikkan padamu, mohon berkat-Mu, mohon pengertian, mohon hikmat-Mu, Tuhan. Itulah yang kami butuhkan, karena kami tahu persis akal budi pikiran kami diciptakan oleh Engkau. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.